Coba bayangkan Anda sedang menonton sebuah pertandingan olahraga. Katakanlah sepak bola ya. Oke, sepak bola. Ada wasit di tengah lapangan, terus ada buku aturan yang sangat spesifik tentang apa itu pelanggaran, apa itu offside, dan gimana permainan seharusnya berjalan. Betul, aturan mainnya jelas. Tapi tiba-tiba, nah ini bagian gilanya, di tengah pertandingan yang lagi panas, polisi lalu lintas dan hakim pengadilan negeri nerobos masuk ke lapangan. Wah, ngapain mereka di situ? Nah, itu dia. Mereka meniup peluit, ngeluarin surat tilang, dan nyoba ngasih kartu merah ke pemain pakai buku aturan lalu lintas atau hukum pidana umum. Terdengar sangat kacau, kan? Kacau balau pastinya. Nggak nyambung sama sekali. Dan kekacauan persis seperti itulah yang sering banget terjadi di dunia nyata. Pas kita ngomongin jurnalis yang dipenjara karena menulis berita di Indonesia. Hari ini di penelusuran mendalam kita bakal membongkar tumpukan dokumen hukum dan undang-undang. Ya, untuk menyelidiki satu posisi yang sangat krusial tapi sering banget disalahpahami. Yaitu Dewan Pers. Tepat. Misi kita kali ini adalah membedah gimana sebenarnya mesin kebebasan informasi ini dilindungi dari ancaman penjara. Dan kenapa pertarungan ini menentukan apakah berita yang Anda baca besok pagi itu kebenaran atau sekedar propaganda. Ini topik yang sangat berat tapi penting banget buat publik. Setuju. Makanya untuk memahami wewenang sang wasit ini, kita harus mulai dari buku aturan utamanya dulu. Sebuah konsep yang seolah ngasih jurnalis kekuatan super. Nah, buku aturan utama yang jadi fondasi perlindungan itu sebenarnya adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Oke. Di dalam arsitektur hukum kita, undang-undang ini beroperasi pakai semacam payung pelindung yang kita kenal dengan asas lex specialis derogat legi generali. Tunggu, lex specialis derogat apa tadi? Legi generali. Kalau diterjemahkan secara gampang sih, hukum yang bersifat khusus itu akan selalu mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oh, paham. Jadi mari kita urai sedikit biar lebih kebayang. Kalau kita asumsikan hukum pidana umum atau KUHP itu kayak antrian reguler di bandara yang harus dilewati semua orang, asas lex specialis ini tuh kayak ngasih semacam kartu VIP khusus gitu ya buat jurnalis. Analogi yang lumayan pas. Kartu ini memungkinkan media buat ngelewatin antrian hukum pidana biasa karena mereka punya jalur pemeriksaannya sendiri. Maksudnya jalur khusus itu kayak gimana praktiknya? Misalnya gini, undang-undang secara tegas melarang penyensoran atau pemberedelan. Terus untuk sanksinya, ada denda khusus, kayak maksimal 500 juta rupiah kalau media nolak melayani hak jawab. Wah, setengah miliar. Tapi, tunggu dulu. Bagi warga biasa atau mungkin pejabat yang reputasinya hancur gara-gara artikel investigasi yang kebetulan keliru, lex specialis ini terdengar persis kayak karcis bebas penjara dong. Iya, sering dikira begitu. Kenapa jurnalis dikasih keistimewaan kayak gini? Maksud saya, kenapa pihak yang dirugikan nggak boleh langsung aja nuntut media itu sampai bangkrut di pengadilan biasa? Nah, itu pertanyaan mendasar yang emang sering banget ditanyain sama publik. Jawabannya adalah, karena lex specialis ini sama sekali bukan tentang kekebalan hukum. Bukan impunitas ya? Bukan sama sekali. Ini tuh tentang memastikan sebuah sengketa diadili di domain yang tepat. Karena sengketa pers itu punya satu elemen mutlak yang nggak dimiliki sengketa pribadi. Apa itu? Kepentingan publik. Coba deh Anda bayangkan, ada jurnalis lokal yang investigasi kebocoran anggaran di Dinas Pekerjaan Umum gitu. Oke, klasik ya. Terus pejabatnya marah. Betul. Pejabat yang marah ini lalu lapor ke polisi pakai tuduhan pencemaran nama baik. Nah, kalau kasus ini ditarik ke pengadilan umum, mekanismenya kan saling serang. Iya, menang-menangan. Benar. Pengacara dibayar buat menangin kliennya pakai cara apapun. Pengadilan pidana biasa itu seringkali cuma ngelihat hitam putihnya hukum positif aja. Kayak apakah nama baik pejabat ini tercemar gitu? Tepat. Dan pasti jawabannya, ya tentu saja tercemar. Tapi pengadilan biasa tuh sering melewatkan fakta kalau publik sebenarnya berhak tahu uang pajak mereka dikorupsi. Oh wow, jadi kalau pakai sistem menang kalah di pengadilan biasa, yang dikorbankan justru hak publik buat dapat informasi yang benar. Sangat betul. Pakai sistem pengadilan umum buat kasus jurnalistik itu ibarat membedah otak pakai palu. Wah, alatnya salah total. Salah banget. Makanya, hukum memaksa supaya sengketa ini diselesaikan lewat mekanisme khusus dulu, yaitu pemenuhan hak jawab dan hak koreksi di bawah pengawasan Dewan Pers. Karena etika jurnalistik itu bukan soal siapa yang menang di pengadilan ya? Bukan. Ini soal meluruskan catatan publik. Dewan pers itu isinya praktisi yang paham dinamika ruang redaksi. Sengketa pers itu sangat multidimensional. Oke, secara teori sih itu masuk akal banget. Perisai VIP ini ada buat melindungi hak publik, bukan cuma ngelindungin si jurnalisnya doang. Iya, esensinya di situ. Tapi kalau kita lihat realitas di lapangan nih, ceritanya kan beda banget. Kita sering banget dengar jurnalis dipanggil polisi, diinterogasi berjam-jam, atau bahkan ditahan gara-gara laporannya. Sayangnya memang begitu kenyataannya. Nah, kalau perisai like spesialis ini sekuat itu secara hukum, kenapa polisi dan hakim masih bisa masuk ke lapangan bola tadi dan bawa pemainnya ke penjara? Akar masalahnya itu ada di literasi dan ego sektoral aparat penegak hukum di lapangan. Banyak polisi atau hakim yang terbiasa pakai kacamata kuda hukum pidana. Jadi mereka tutup mata sama aturan pers? Ya, pas ada tokoh berkuasa yang marah karena berita investigasi, mereka nggak mau repot-repot pergi ke Dewan Pers. Mereka maunya instan, langsung lapor ke polisi pakai pasal pencemaran nama baik di KUHP. Dan polisinya langsung main proses aja gitu? Seringnya begitu. Aparat yang mungkin nggak paham karakter lex spesialis ini langsung memprosesnya layaknya kasus kriminal biasa. Kriminalisasi ini terjadi murni karena aparat memaksakan aturan umum. Mengabaikan buku aturan khususnya. Gila juga ya. Dan kekacauan sistemik inilah yang akhirnya memaksa lembaga peradilan tertinggi kita, Mahkamah Agung, buat turun tangan kan? Betul sekali. Dari sumber yang kita kumpulkan, momen kuncinya itu terjadi di tahun 2023 saat Mahkamah Agung ngeluarin SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 13. Ya, SEMA nomor 13. Itu game changer banget. Katanya ini menciptakan efek judicial gatekeeping atau penjagaan gerbang peradilan. Secara praktis, SEMA ini mewajibkan hakim buat meriksa dulu apakah sengketa pres udah diselesaikan di Dewan Pres atau belum. Benar. Kalau belum, hakim punya hak buat menunda atau bahkan menolak perkara itu. Nah, disinilah saya harus agak skeptis nih. SEMA itu kan secara definisi hukum tata negara bukan undang-undang dong. Itu cuma memo internal dari pimpinan ke bawahan. Iya, instrumen administratif. Terus gimana ceritanya sebuah memo internal bisa menghentikan atau menunda proses pengadilan pidana yang sah dan udah diatur sama KUHP? Keraguan Anda itu sangat beralasan kalau kita cuma ngelihat hierarki hukum secara kaku. Emang SEMA ada di bawah undang-undang. Tapi kita harus bedah dari mana SEMA ini dapat legitimasinya. Dari mana emangnya? SEMA ini enggak berdiri sendiri. Dia itu perpanjangan tangan langsung dari pasal 15 Undang-Undang Pers yang eksplisit ngasih wewenang ke Dewan Pers buat menyelesaikan sengketa. Oh, jadi Mahkamah Agung tuh nggak bikin hukum baru ya? Nggak sama sekali. Mereka cuma memastikan hakimnya mematuhi undang-undang yang udah ada. Dan yang bikin SEMA ini sangat ditakuti, itu ancaman pragmatis di baliknya. Maksudnya ancaman pembatalan putusan gitu kalau hakim di bawah berani ngelawan? Nah, itu dia. Coba Anda posisikan diri sebagai hakim pengadilan negeri di daerah. Dulu, pas nerima berkas pidana jurnalis, Anda mungkin langsung sidang. Langsung proses cepat ya? Sekarang, berkat SEMA ini, Anda jadi kayak satpam peradilan. Anda bakal nanya ke jaksa, mana surat rekomendasi dari Dewan Pers? Belum ada, ya bawa ke sana dulu. Karena kalau nekat diputusin, putusannya bisa cacat prosedur. Betul. Probabilitas putusan itu dibatalkan di tingkat kasasi itu tinggi banget. Dan itu bakal merusak rekam jejak karir hakimnya. Wah, jadi secara efektif, SEMA ini memutar balik arsitektur peradilan kita ya? Betul. Dia memaksa pelapor, nggak peduli sekaya apa, buat lewat Dewan Pers sebagai forum tingkat pertama. Iya, wajib dilewati. Efek berantainya masif dong. Karena hakim dipaksa tunduk, status Dewan Pers otomatis terangkat secara fundamental di mata negara. Ini yang disebut pengakuan yudisial atau judicial recognition, kan? Istilah yang sangat tepat. Dulu mungkin orang sinis ngelihat Dewan Pers, cuma kayak klub etik industri, tempat kumpul editor senior, ngopi, terus ngasih teguran moral yang nggak ada giginya. Dulu image-nya sering begitu. Tapi setelah pengakuan ini, posisi mereka berevolusi jadi lembaga kuasi judisial. Mereka sering dipanggil jadi ahli utama di persidangan. Bahkan selembar dokumen mereka, yang namanya PPR, jadi penentu hidup mati kasus. Iya, pernyataan, penilaian, dan rekomendasi itu krusial banget. PPR inilah yang menerjemahkan etika jurnalistik ke bahasa hukum. Tapi ngasih wewenang sebesar ini ke lembaga yang isinya bukan hakim sungguhan, bukannya ini berisiko banget buat independensi mereka sendiri? Ngelola risiko independensi itu emang jadi beban terberat Dewan Pers sekarang. Begitu PPR punya kekuatan legal yang bisa membatalkan dakwaan pidana, tekanan pasti datang bertubi-tubi. Lobby politik, intervensi penguasa, gitu-gitu ya? Pasti. Tekanan finansial juga. Tapi, menyerahkan beban ini ke mereka adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional saat ini. Karena hakim umum nggak ngerti konteksnya. Tepat. Hakim nggak dibekali kurikulum buat ngebedain mana yang cuma salah ketik biasa, mana metode investigasi undercover yang sah, dan mana yang murni niat jahat. Jadi pengakuan ini semacam merubah Dewan Pers dari sekedar alat regulasi mandiri jadi pilar pertahanan sipil yang nyata. Betul. Legitimasi moral dan legalnya sekarang konkret. Tapi sayangnya nih, status mentereng ini kan belum mengakhiri mimpi buruk di lapangan. Pedang hukum pidana tuh kayak masih terus nyari celah buat nebas perisai ini. Ya, ancaman itu selalu ada. Walaupun ada SEMA, sengketa masih sering diseret paksa pakai pasal 310 soal pencemaran nama baik dan pasal 311 soal fitnah di KUHP. Memang KUHP kita ini pedang bermata dua. Apalagi KUHP baru kita, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, di satu sisi ngakuin pembelaan demi hukum buat jurnalis, tapi malah memperluas pasal pencemaran nama baik elektronik. Nah, itu celah bahayanya. Jadi kalau terbitin berita di portal daring, tiba-tiba kena ancaman pidana siber. Belum lagi konflik sama KUHP. Polisi sering maksa jurnalis bongkar sumber rahasianya, padahal ada hak tolak. Benturan antara KUHP dan hak tolak ini salah satu anomali paling bahaya loh. Logika KUHP tradisional kan bilang setiap orang wajib ngasih kesaksian buat bikin terang tindak pidana. Jadi polisi merasa berhak maksa nyebutin nama informan. Iya, tapi memaksakan logika itu ke jurnalisme investigasi sama aja kayak memotong urat nadi pres itu sendiri. Kalau sumber tahu identitasnya bisa dibongkar, nggak akan ada yang berani jadi whistleblower lagi ya? Sama sekali nggak ada. Kepercayaan itu mata uang tunggal dalam jurnalisme investigasi. Sekali hak tolak ini dijebol, fungsi kontrol sosial media mati hari itu juga. Wow. Saya ngebayangin realitas di lapangan ini ibarat sistem transportasi dengan dua jalur yang jomplang banget. Gimana tuh analoginya? Di satu sisi ada jalur lambat etik di Dewan Pers yang prosedural banget, tapi di sisi lain ada tol pidana. Orang berkuasa sengaja milih masuk tol ini buat menghukum media lewat prosesnya, bukan nunggu hasil akhirnya. Cuma buat bikin capek dan bangkrut aja. Iya, maksa jurnalis bolak-balik diperiksa, nguras kas media buat bayar pengacara, sampai akhirnya redaksi ketakutan dan sensor mandiri. Deskripsi Anda itu menangkap esensi dari SLAPP. Strategic Lawsuit Against Public Participation. Ah, SLAPP. Jadi kriminalisasi ini lebih ke ajang balas dendam ya? Seringnya begitu, sekedar intimidasi. Tapi ini memunculkan pertanyaan filosofis penting. Apakah perisai lex specialis ini mutlak tanpa batas? Nah, iya. Apakah ada situasi di mana pertahanan pers ini benar-benar pantas buat dicabut? Tentu ada batasnya. Dalam hukum tata negara yang sehat, pidana terhadap produk jurnalistik harus pegang prinsip ultimum remedium. Artinya senjata pamungkas ya? Betul. Opsi paling terakhir. Pidana baru bisa dibenarkan untuk pelanggaran yang ekstrim. Misalnya, media sengaja menerbitkan provokasi rasial yang memicu kekerasan fisik berdarah. Oke, itu jelas melampaui batas. Atau kalau medianya sama sekali tidak punya etikat baik, mereka nolak mediasi, nolak hak jawab, dan terus nerbitin fitnah tanpa dasar faktual buat meras orang. Kalau udah kayak gitu, perisainya gugur. Gugur seketika. Karena mereka udah nggak ngejalanin fungsi jurnalistik yang dilindungi. Perlindungan pers itu selalu bersyarat pada etikat baik buat nyari kebenaran. Syarat iktikad baik ini bawa kita ke perdebatan yang jauh lebih luas nih. Sejauh mana sebenarnya sebuah negara diizinkan ikut campur dalam mengatur media? Ini sejarah panjang. Iya kan, kalau kita nengok ke belakang, risiko intervensi negara ini ibarat pendulum yang berayun di antara dua mimpi buruk. Gimana kita mahamin ini biar nggak jatuh ke lubang yang sama? Pendulum sejarah kita emang ngasih pelajaran pahit. Di satu ekstrim, kita pernah ngalamin era overregulation, zaman Orde Baru. Zaman Departemen Penerangan yang bertangan besi itu ya? Benar. Setiap media wajib punya SUP, ruang redaksi disensor, fungsi watchdog mati suri. Terus reformasi terjadi, pendulumnya berayun keras ke underregulation. Tiba-tiba nggak ada aturan sama sekali. Ya, anarki informasi. Jurnalisme kuning merajalela, banyak oknum meras pejabat pakai kedok media cetak. Kebebasan yang meledak itu nyaris menghancurkan kredibilitas jurnalis. Jadi kalau diatur negara jadinya propaganda otoriter. Tapi kalau dibiarin malah anarki pemerasan. Disinilah Dewan Pers diposisikan kan, ibarat shock absorber atau peredam kejut di kendaraan demokrasi kita. Analogi yang sangat bagus. Dia nahan guncangan intervensi negara, biar mesin kebebasan nggak hancur, tapi juga ngejaga biar kendaraan ini nggak nabrak orang sembarangan. Tapi peredam kejut ini kan cuma relevan kalau jalannya masih aspal lokal. Maksudnya? Gimana kalau sekarang musuhnya algoritma raksasa? Meta, Google, TikTok yang mompa data langsung ke layar HP kita? Gimana peredam kejut nasional bisa kerja ngadepin pipa global yang nggak tunduk sama hukum kita? Anda menyentuh krisis eksistensial terbesar buat regulator media di seluruh dunia saat ini. Wah, seberat itu ya? Sangat berat. Pertarungannya bukan lagi koran lokal lawan bupati yang tersinggung. Ini hak publik lawan algoritma yang cuma mau narik engagement lewat kemarahan. Iya, platform kan cuma peduli klik. Nah, secara filosofis, negara berdaulat sebenarnya berhak ngatur informasi demi melindungi publik dari disinformasi pemilu misalnya. Yang haram itu kalau negara pakai alasan ini buat ngebungkam kritik. Terus apa langkah Dewan Pers ngadepin raksasa global ini? Mereka nggak punya pilihan selain memperluas medannya. Misalnya dengan peraturan nomor 1 tahun 2025 soal pedoman penggunaan AI dalam jurnalistik. Menjadi diplomat gitu ya? Betul. Menjembatani keamanan negara, platform global, dan media lokal. Biar jurnalisme berkualitas nggak mati. Menarik banget. Nah, jadi buat Anda yang mendengarkan, kenapa sih perdebatan rumit soal ex specialis, hukum pidana, dan pendulum sejarah ini penting buat Anda? Karena dampaknya langsung ke keseharian publik. Tepat. Segala opini Anda, keputusan finansial Anda, sampai pilihan politik Anda itu bergantung pada kokohnya perisai Dewan Pers. Kalau wasit ini kehilangan wewenang dan hukum pidana dipakai lagi buat ngebungkam, beritanya cuma bakal jadi dua bentuk. Antara propaganda atau hoax. Benar. Buletin humas pemerintah yang serba indah atau medan perang hoax yang liar. Makanya membangun kesadaran publik itu adalah pertahanan terbaik kita saat ini. Setuju. Dan sebelum kita tutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungkan nih. Mengingat kita udah masuk era AI dan otomatisasi. Pertanyaan yang bikin merinding nih pasti. Lumayan. Selama ini seluruh logika perisai hukum dan wewenang Dewan Pers itu kan dibangun di atas fondasi bahwa yang bersengketa itu manusia. Kita bisa nilai niat dan iktikad baik seorang jurnalis. Iya, manusia punya nurani. Tapi apa jadinya kalau sebagian besar berita investigasi esok hari murni ditulis dan didistribusikan secara mandiri oleh AI? Akankah barisan kode algoritma punya kapasitas moral yang disebut iktikad baik buat disidang sama manusia di Dewan Pers? Itu PR besar kita di masa depan. Atau jangan-jangan saat batas antara manusia dan mesin ini lenyap, negara akhirnya nemu alasan sah buat ambil alih kendali absolut atas kebenaran. Sebuah prospek yang sama menariknya dengan ngerinya. Benar-benar bikin mikir ya. Terima kasih Nida mendampingi kami membedah sistem saraf kebebasan informasi kita hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya. Tetaplah penasaran dan selalu pertanyakan proses di balik kebenaran yang Anda baca.